ora ono wong sugih tanpa kerja. Madhep mantep marang Gusti hasile tak pikir keri, kuncine tetep nganggo ilmu padi. Tadi selahora ya. Sugihmu titipane Gusti. Masuk eh. Pangkatmu orang jamin surgamu. Talane manungso kui pancen beto-beto. Masiyo urip ning donya disawang sesise monto. Mong wong cilik kayane resep piro, lurus sandang pangan wera kosong. Budal esok nganti wangi tare wangi niponangi. Kabeh talakoni kanti ikhlas ati. Tadeus, ora usah mikir gengsi, orang gagas kanan kiri. Sak mampu deh, sak matiane. Mikir gengsi, orang gagas kanan kiri. Sak mampune, sak matiane. Dangdut Everywhere. Masuk deh.